Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mundasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, pada hari ini insyaallah atas segala taufik dan dengan segala kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita akan berusaha untuk membacakan kitab-kitab para ulama sebagai upaya agar kita lebih mudah memahami agama Islam yang Allah turunkan sebagai jalan kemudahan bagi kita masuk ke dalam surganya. Walaupun demikian, ma'asyiral muslimin, perkara memahami agama ini adalah sebuah perkara yang besar, nikmat yang besar, karena tidak semua orang Allah Ta'ala jadikan sebagai hamba yang paham terhadap urusan-urusan agamanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis Bukhari, "Man yuridillah bi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah pahamkan dia terhadap agamanya. Agama berarti sesuatu yang kita beramal dengannya. Agama berarti sesuatu yang kita nanti akan ditimbang di hadapan Allah Ta'ala. Maka sebelum seorang melakukan sesuatu, beragama dengannya, beramal dengannya, apalagi sebelum dia berhadapan dengan Allah Ta'ala sebagai maliki yaumiddin, sebagai raja yang menguasai hari pembalasan. Oleh karena itu, perkara memahami agama ini, para hadirin barakallahu fikum, adalah sebuah perkara yang besar, nikmat yang besar yang Allah berikan hanya kepada orang yang dikehendaki saja. Maka manakala kita belum mendapatkan nikmat bisa memahami agamanya dengan benar, maka ini berarti Allah Ta'ala belum memberikan kebaikan kepada kita. Namun kalau kita ditakdirkan bisa memahami dan bisa dimudahkan apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita pahami dengan benar sesuai dengan pemahaman yang benar, maka sungguh ini merupakan nikmat yang besar. Maka ma'asyiral muslimin, karena agama ini ilmunya cukup luas, pembahasannya cukup panjang. Oleh karena itu umur yang Allah berikan kepada kita cukup pendek. Kalau seandainya kitab-kitab para ulama ahlu sunnah kita baca, mungkin umur kita itu tidak mencukupi. Umur kita mungkin tidak mencukupi untuk membaca seluruh kitab-kitab para ulama kita. Karena Islam penuh dengan bimbingan ilmu yang Allah Ta'ala telah berikan taufik kepada para ulamanya, meninggalkan warisan-warisan kitabnya sebagai penuntun bagi kita untuk memahami agama dengan benar. Dan di antara warisan yang diberikan kepada umat ini adalah salah satu warisan Imam Da'wah Al-Islamiyah, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebagaimana telah disampaikan tadi, setelah kita menyelesaikan kitab Masailul Jahiliyah, maka kita akan membacakan risalah-risalah warisan dari ulama besar ini, ya insyaallah dari kitab beliau Al-Usulu As-Sittah. Enam prinsip dasar yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Al-usulu sittah, enam prinsip penting yang seorang muslim berusaha harus memahami prinsip-prinsip ini. Iya. Dan disebut di sini al-usulu sittah, enam prinsip penting. Ini dikumpulkan oleh beliau dengan tujuan untuk mudah diingat. Prinsip Islam cukup banyak. Para ulama telah menulis kitab Al-Usul. Ada kitab Usulus Sunnah 6 dan kitab usul yang lainnya, Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah, Usulus Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Banyak kitab-kitab usul. Maka Asy-Syaikh rahimahullah beliau mengumpulkan perkara penting dalam agama ini yang seorang muslim dan muslimah supaya mudah memahami prinsip agamanya. Karena enam prinsip ini perkara yang jelas sebenarnya, namun banyak yang belum paham. Perkaranya sudah wadih, jelas, namun banyak orang yang tidak ingat. Maka Syekhul Islam menyebutkan enam prinsip di sini bukan sebagai batasan, tapi ini dalam upaya untuk memudahkan ingatan kita. Kalau kita ingat prinsip-prinsip yang ditulis oleh Syekhul Islam, ada kitab Usulus Sittah, enam prinsip. Jadi kita ingat satu persatu, 1, 2, sampai 6. Tidak banyak. Mungkin kalau 100 bingung nyebutkannya, tidak apal gitu. Tapi Syekh menyebutkan 6, sudah diingat 6. masih terkumpul oleh 10 jari kan? 6. Terkumpul dengan 10 jari ini aja belum lengkap. Sila sudah 11 itulah. Itu pun masih terkumpul dalam jari-jari kita. 6 sedikit. Tapi ini perkara yang besar. Jika disebutkan 6 di sini dengan tujuan agar mudah diingat sebagai upaya untuk mempermudah kita memahami. Maka barakallahu fikum, beliau menyebutkan usul as-sittah yang tentunya terambil dari Al-Quran dan as-sunnah. Ini bedanya ulama ahlus sunnah dan ulama ahlul bid'ah. Kalau ulama ahlus sunnah itu membaca Quran, membaca hadis, membaca ucapan para salafnya, dari situ disimpulkan menjadi sebuah prinsip dakwah, usulus sittah. Jadi 6 prinsip ini dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang-orang dari kalangan Ahlul Bid'ah juga punya usul 10 prinsip dakwah Ikhwanul Muslimin. Ya, siapa yang membuat? Hasan Al-Banna. Kalau ditelusuri satu persatu, apakah di atas dalil? Nah ini perlu dicek. Apalagi dia bukan ulama dari kalangan Ahlus Sunnah. Jamaat Tabligh juga punya berapa prinsip dakwah? 6 apa 7 prinsip dakwah Jamaat Tabligh? Dakwah jangan menyebut-nyebut derma. Dakwah jangan menyinggung khilafiyah, ya. Itu prinsip dakwah Jamaatut Tabligh. Tentunya itu dibangun bukan di atas dasar ilmiah. Jangan dakwah menyinggung khilafiyah. Loh, kalau dakwah tidak menyinggung khilafiyah, tahu dakwah kemana umat ini? Dakwah itu isinya 2. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi cuma amar ma'ruf saja, tidak usah nahi munkar. Yang adem-adem saja. Ya. Jangan mengingkari perkara yang jadi permasalahan kalau diingkari di tengah umat. Kemana dakwah ini? Ini prinsip dakwah, tapi menyelisihi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan, hampir kelompok-kelompok bid'ah itu punya prinsip usul, prinsip dakwah yang mereka bangun. Taib, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dimudahkan untuk menyempatkan waktu kita, umur kita, kesempatan kita, walaupun suasana siang mungkin terasa letih, capek, namun mudah-mudahan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini menjadi waktu yang diberkahi insyaAllah. Taib. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, min a'jabil ujab, di antara a'jabil ujab, di antara perkara-perkara yang paling menakjubkan. Iya. Di antara perkara-perkara yang a'jabil ujab, paling menakjubkan, mengherankan. Wa akbaril ayat ad-dalati ala qudratil malikil hullab. Dan di antara akbaril ayat, bukti-bukti terbesar. Dan di antara bukti-bukti yang terbesar yang menunjukkan atas qudrah Al-Malik Al-Ghullab, bukti yang menunjukkan kekuatan, kekuasaan Al-Malik Al-Ghullab, raja yang bisa mengalahkan. Ya, Al-Malik Al-Ghullab, raja yang bisa mengalahkan. Apa di antara perkara yang menakjubkan, perkara terbesar yang paling besar yang menunjukkan adanya Allah, zat yang bisa mengalahkan makhluk-makhluknya? Sittatu usulin, adanya 6 prinsip. Bayyanaha Allahu Ta'ala, yang Allah telah terangkan bayanan wadhiha. Adanya 6 prinsip yang Allah Ta'ala telah jelaskan bayanan wadhiha, dengan penjelasan yang jelas, nyata. Ya. Penjelasan yang nyata lil awam, bagi orang-orang awam. 6 prinsip ya Allah Ta'ala telah terangkan dengan penjelasan segamblang-gamblangnya, bisa dipahami oleh orang awam. Orang awam yang tidak pernah sekolah, ya, yang buta huruf, orang kampung sekalipun mudeng dengan prinsip-prinsip ini. Karena apa? Gamblang, jelas, tidak ada syubhat. Terangnya seperti matahari di terang di siang hari itu, jelas, tidak ada kesamaran. Bahkan kata Syekh, fauqa ma yudhannu adh-dhanun, bahkan bisa dipahami oleh orang awam, fauqa ma yudhannu dhanun, di luar dugaan, di atas dugaan orang-orang yang menduga. Artinya apa? Orang yang awam paham, diterangkan, dibacakan ayatnya mudeng, bahkan lebih dari itu kepahamannya 6 prinsip ini. Namun kata muallif, ini yang menakjubkan. Yang pertama, prinsip ini sungguh prinsip yang menakjubkan karena orang awam paham, bahkan kepahamannya fauqa yudhannu dhanun, di luar dugaan orang yang menduga. Summa ba'da dzalika ghalita fiha katsirun minal adkiya. Nah, ini keajaiban kedua. Kemudian setelah itu, ghalita fiha katsirun minal azkiya. Kemudian setelah itu maksudnya tadi, orang awam bisa mudeng, paham. Bahkan kepahamannya luar biasa, tidak susah dipahami. Namun setelah itu kata Syekh, keliru. Kelirulah orang-orang yang kebanyakan itu azkiya, orang yang cerdas. Orang yang cerdas malah keliru. Al-alimu al-uqala, orang yang cerdas, orang yang berilmu, bertitel barangkali. Al-uqala, orang yang bisa menggunakan akal-akalnya, cendekiawan barangkali. Ternyata apa? Ghalita fiha, keliru memahaminya. Ajaib kan? Ghalita fiha, keliru cara memahaminya. Kondisi orang yang awam saja mudeng, ini orang yang azkia, IQ-nya bagus setelah dites, ilmunya luas, dan juga uqala, orang yang berakal. Namun kok salah dalam memahami 6 prinsip ini. Illa aqallul qalil, kecuali sangat sedikit dari yang sedikit. Kecuali sangat sedikit dari yang sedikit. Sudah sedikit, sangat lebih sedikit. Sedikit banget berarti. Unduru ya ibadallah. Ini ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin untuk memahami ucapan para ulama. Ucapan ulama perlu dituntun dengan ulama lain. Bok salah apa? Salah memahami yang diinginkan oleh ulama tersebut. Maka Syekh Shalih Fauzan rahimahullah memberikan syarah yang bagus dalam hal ini. Kata Syekh Shalih Fauzan, la syakka anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyana likulli syai'in. Tidak diragukan kaum muslimin bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan Quran itu tibyanan likulli syai', penjelasan terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Butuh apa kita? Ada saja ilmunya di sana. Secara umum Allah tuntun kepada kita jalan-jalan supaya jadi orang berilmu. Iya. Maka Syekh Utsaimin bercerita ketika ada orang bertanya kepada seorang ulama. Katanya Quran itu mengajarkan sesuatu, segala sesuatu. Saya ingin belajar menjadi tukang khobas. Apa khobas? Bikin roti yang bagus. Maka Al-Quran menunjukkan, kamu tanyakan kepada ahlinya. Kalau kamu ingin jadi bikin roti yang bagus ya, bertanya kepada ahli bikin apa? Roti. Kalau kamu ingin mengetahui jalan surga, tanyakan kepada ahlinya, al-ulama. Tuntun, ditunjukkan, ini sebagai tibyan, penjelasan. Wa anna rasula bayana hadzal qur'ana bayanan syafia. Yang kedua, yang tidak boleh kita ragu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Al-Quran bayanan syafian, dengan penjelasan yang syafi, bisa mengobati. Karena bodoh itu penyakit. Nah, kalau ingin memahami ayat-ayat Al-Quran supaya tidak salah paham, tanyakan kepada Nabi, sembuh nanti. Iya. Ini al-hadis sebagai kata Imam Ahmad, was-sunnah tufassirul Quran. Yang namanya sunnah, hadis-hadis yang sahih, itu sebagai penafsiran Al-Quran. Jadi kalau ada orang belajar Quran kok kemudian dia kok jadi tambah enggak benar, ikut aliran yang menyimpang, bukan Qur'annya yang tidak benar. Apanya? Tafsirnya dia, tafsirnya siapa? Bukankah dulu ada orang tidak mau sholat? Apa dalilnya? Fawailul lil musallin. celaka bagi orang yang sholat. Kalau antum memahami sepotong, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, libur sholatnya. Kenapa libur? Celaka saya. Inilah orang yang tidak memahami ayat. Lanjutkan ayatnya coba. Baca sebelumnya coba. Nah, seperti itu kesimpulan pemahamannya. Fi qulubihim zaigh, ada kebengkokan karena orang tidak mau sholat. Jadi yang salah bukan Qur'annya. Anda dalam memahami tafsirnya. Maka Rasulullah SAW menerangkan tafsirnya dengan sunnah, dengan bayanan syafi'ah. Lalu kata mu'alif, wa adhamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'an qadiyata at-tauhid wasyirki. Nah ini. Dan perkara terbesar, perkara terbesar yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam Quran itu, berapa juz Al-Quran? 30 juz. Berapa surat Al-Quran? 100 berapa? Iya. Itu isinya yang terbesarnya adalah kata Syekh, qadiyatut tauhid, permasalahan tauhid dan syirik. Permasalahan apa ini? Tauhid dan ini terbesarnya. Iya. Kenapa Al-Qur'an yang 30 juz itu telah diterangkan perkara terbesarnya adalah at-tauhid dan syirik? Li'anna tauhida huwa aslul Islam. Karena tauhid adalah pokok prinsip Islam. Wa aslul din, dan itulah pokok agama kita. Kalau antum orang beragama, berarti orang bertauhid. Kalau ada orang beragama tidak di atas tauhid, berarti bukan agama yang benar. Agama yang menyimpang. Wa huwa alladhi tabanna 'alaihi jami'ul a'mal. Tauhid merupakan perkara yang dibangun di atasnya seluruh amal. Amal apa saja? Bangunan pertamanya apa? Ikhlas. Tidak ada syirik. Antum rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin haji, tapi masih ada kesyirikan di hati kita, maka jangan harap antum amalannya diterima. Walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun, dalam surat Az-Zumar. Kalau mereka masih melakukan kesyirikan, pasti hapus apa yang mereka lakukan. Pondasi dakwah, thalabul ilm. Bahkan orang yang pertama kali disuruh merasakan azabun nar adalah seorang yang ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu. Wa'allamahu, mengajarkan ilmu. Dulu. Kenapa belajar agama kok malah dimasukkan neraka? Karena ternyata orang ini belajar ilmu agama liyuqalu alim, supaya digelari sang alim. Dia belajar Quran liyuqalu qari', sebagai ahli membaca Quran, tidak ikhlas. Semuanya dibangun di atas ikhlas. Wa syirku yubtilu hadzal asla, dan kesyirikan ayuhan nas yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an itu perkara yang menghapus jenis amalan-amalan tadi. Wa yufsidu, bahkan merusaknya. Wa la yakunu lahu wujud, sehingga amalan itu tidak terwujud karena tidak adanya ikhlas atau syirik. li'annahuma prinsip tauhid dan syirik tadi telah disebutkan oleh Syaikh Fauzan, karena itu adalah Islam. Ya, Islam tidak bisa dicampur dengan syirik, itulah tauhid. Yang kedua, syirik sebagai penghapus semua amal, tauhid sebagai sebab diterimanya amal. Perhatikan di sini. Yang ketiga, li'annahuma amrani muqtadayani mutanaqidani la yajtami'ani abada. Tauhid dan syirik, poin yang ketiga telah disebutkan tadi, tauhid itu Islam. Tauhid itu dibangun di atasnya amalan. Syirik itu penghapus semua amalan. Yang ketiga, tauhid dan syirik dua perkara yang saling bertentangan. Saling bertentangan. La yajtami'ani abada. Tidak bisa berkumpul selama-lamanya. Penting ini. Karena banyak sekarang orang Islam ingin menggabungkan seluruh apa? Agama. Satu Tuhan. Berapa? Tiga agama. Ya. Satu Tuhan. Tiga agama. Sampai muncul istilah fikih lintas agama. Nah, mulai ada sekarang. Fikih lintas agama. Inilah yang namanya pluralisme agama. Ya. Maka Syekh Shalih Fauzan mengingatkan prinsip tauhid dan syirik dua perkara yang tidak mungkin dijadikan satu. Seperti orang ingin mengumpulkan binatang laut dan binatang darat. Kira-kira saged mboten? Jenengan ngambil ikan hiu, suruh kumpul sama gajah, sama gedenya tuh, ditaruh di kebun binatang. Siapa yang hidup, siapa yang mati? Yang mati ikan lautnya. Sekarang gajahnya suruh hidup di mana? Di laut. Siapa yang hidup? Ikannya, gajahnya yang mati. Kalau gajah laut ada enggak ya? Kalau singa laut ada ya? Ini gajah laut enggak ada. Enggak bisa hidup bareng. Sama ayuhan nas, tauhid dan syirik tidak bisa berkumpul di hati kita. Maka harus dibersihkan benar diri kita dari kesyirikan. Dulu orang jahiliyah dulu, begitu datang bulan Safar, sekarang Safar ya, tanggal berapa ya? 14 apa 13, Pak Wasis? Iya, 14. Dulu, orang jahiliyah dulu, kalau bulan Safar, itu bulan yang apes, keyakinan mereka. Mudagang, keluar kota, libur dululah. Paling juga apes. Bulan apa ini? Safar. Tiaroh. Syirik. Keyakinan syirik. Dibantah oleh Nabi. La adwa. Wala tiarota. Wala hamata. Wala safaro. Tidak ada bulan Safar itu sebagai bulan kesialan. Tatoyur dengan bulan tertentu. Tiaroh itu syirik. Dibersihkan oleh Nabi. Keyakinan-keyakinan apa ini? Keyakinan-keyakinan yang berbau syirik. Karena itu tidak mungkin berkumpul di hati kita. Makanya ketika disebutkan oleh beliau dalam hadis Abu Dawud. Dan disahihkan oleh Imam Hakim. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa yudhibuhu bitawakkul. Tatoyur itu syirik. Tatoyur itu apa? Syirik. Tidak ada di antara kita kecuali kalau ingin hilang tatoyurnya, bitawakkul, dihilangkan dengan prinsip tawakal. Tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Sudah tak ditentukan tanggal hari hak nikahnya, sudah sama-sama senengnya, perangkatnya juga sudah lengkap, tiba-tiba ketemu bulan Safar gagal. Siapa yang rugi? Barakallah. Tawakal ala Allah. Perceraian yang terjadi karena apa? Karena sebab menikah pada bulan Syura. Coba tanya KUA. Kekacauan rumah tangga, kehidupan yang tidak bahagia, apa karena salah memilih hari menikah? Belum tentu. Tatoyur akhirnya nanti. Inilah keyakinan-keyakinan kesyirikan yang tidak mungkin berkumpul di hati kita. Yang ada di hati kita, tawakal ala Allah. Itu seharusnya. Terusnya, ini poin ketiga. Tidak bisa berkumpul tauhid dan syirik. Tapi sekarang muncul tadi, orang yang katanya cendikiawan malah ingin mengumpulkan apa? Satu Tuhan, tiga agama. InsyaAllah. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala bayyana hadzal asla fi kitabihi fi jami'il Qur'an. Oleh karena itulah, dengan tiga permasalahan poin penting tadi, antara tauhid dan syirik, Allah telah terangkan prinsip ini dalam kitabnya, fi jami'il Qur'an, pada seluruh isi Al-Qur'an. Falatakadu takhlu suratun min zikri tauhid. Hampir-hampir tidak pernah kosong penyebutan tentang tauhid pada surat-surat yang ada dalam Qur'an. Wa dzikru syirki, dan juga penyebutan tentang syirik. Iya. Dari surat Al-Fatihah, surat pertama, dan surat terakhir apa? An-Nas. Mengandung tauhid apa tidak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid apa itu? Tauhid rububiyah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tauhid apa itu? Tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid apa itu? Asma wa sifat. Malikin nas. Tauhid apa itu? Malik. Asma wa sifat. Ilahin nas. Tauhid apa itu? Uluhiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tauhid apa itu? Uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah, ibadah. Jadi kalau antum sebut ayat pertama, surat pertama, surat terakhir, tauhid syirik, tauhid syirik. Gitu. Tapi kadang kalau menerangkan syirik, ngaji kok serak-serik terus. Apa ada bab yang lain? Gitu ya. Masalah. Padahal kata Syekh, wannasu yaqra'unal Qur'an. Padahal manusia itu sering baca Qur'an. Wa yuraddidunahu, bahkan diulang-ulang bacaannya. Al-Fatihah berapa kali kita ngulang? 17 kali minimal. Kalau rawatibnya 12 berapa sudah? 17 tambah 12. Kalau witirnya serokaat berapa sudah? Setiap hari dibaca oleh dia Al-Fatihah, isinya tauhid, peringatan dari syirik. Kalau yang dia baca kul huwallahu ahad, karena sholatnya setiap rokaat itu kul huwallahu terus. Ya, itu juga tauhid dan peringatan dari syirik. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Mereka sering baca Al-Quran sebenarnya, ya? Apa Qurannya ditipisi ya? Qurannya emang sesurat apa ya? Tipis, kayak Quran saku, satu surat cukup. Barangkali satu surat tok yang dibaca terus ya, ya? Coba baca yang lain. Barakallahu fikum. Atau baca seperti tawon bubar ya. Dan diperhami, dan dipahami isinya, maksudnya. Baca tapi tidak paham maknanya. Inilah nasihat Syekh. Quran isinya tauhid, syirik. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Kata Syekh, walakin qalla, lihat di sini, man yatanabbah bihadal bayan, sedikit sekali yang sadar. Yatanabbah itu ibaratkan orang lagi apa namanya ngantuk, yatanabbah, bangun. Nah, yatanabbah, orang lagi ngantuk tiba-tiba pundaknya dipegang, kaget, namanya yatanabbah. Apa itu? Ya itu tadi, ya tanabah. Oh ya. Sedikit. Sedikit yang disadarkan lalu langsung paham. Sedikit. Walidzalika najidu katsiran minan nasi yaqra'unal Qur'an. Buktinya kita dapatkan banyak di tengah manusia yang mereka membaca Qur'an. Tetapi apa yang terjadi? Wayaqauna fisyirki, terjatuh kepada apa? Kesyirikan. Baca Quran tapi Quran yang dia baca tidak jadi peringatan. Dia tetap tidur hatinya. Tidak tersadarkan dari dosanya. Sebagaimana kisah yang pernah saya ceritakan. Ada anak muda ingin jadi juara nomor satu membaca Quran yang bagus. Apa nama itu? Musabaqah apa? Tilawatil Quran. Tingkat provinsi. Setelah menang tingkat desa, terus apa lagi? Kecamatan, lalu apa? Kepengin tingkat provinsi. Ayat datang kepada seorang pinter. Diberi sesangon. Apa sesangonnya? Keris. Masya Allah. Ini membaca Al-Quran biar menang lomba membaca Qurannya, membawa apa? Keris kecil. Supaya apa? Supaya lombanya nanti apa? Dewan jurinya nanti semuanya apa namanya, menunjuk dia nomor satu, atau suaranya jadi terdengar indah. Ini terjadi. Membaca Al-Quran tapi dia sendiri terjatuh kepada apa yang dilarang oleh Al-Quran. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Perhatikan di sini, dia meminta pertolongan dengan barang yang kecil tadi yang dianggap bisa menolong dan membantu dia, dan ini dalam kondisi sedang membaca Quran. Perhatikan kata Syekh, wa fi yakhlu bit tauhid ma hadza anna hadzal amra wadihun fi kitabillah, padahal perkara larangan berbuat syirik, perkara disuruh ikhlas, itu perkara yang wadih jelas dalam Al-Qur'an, wa fi sunnati rasulillah, dan di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau baca kul huwallahu ahad, apal semuanya ya? Apa ada yang enggak apal? Orang awam kebanyakan apa? Apal ya. Gitu? Dan mudah dipahami. Katakan bahwa Allah itu ahad, esa. Tauhid. Allah, kul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah sebagai tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak di. Gampang dipahami apa tidak? Butuh konsentrasi yang tinggi apa tidak? Apa kesimpulannya? Allah itu satu-satunya zat yang wajib diibadai. Kan gampang. Tidak muter-muter dulu. Beda kalau belajar filsafat. Teorinya orang filsafat itu ragu dulu. Jadi belajar agama dasarnya harus apa dulu? Ragu. Itu filsafat. Kamu kepengen ngerti agama yang sesungguhnya, kamu jangan langsung yakin. Tapi apa dulu? Kon apa disit? Kon ragu. Ada kiri yakin, ragu. Nah kalau udah kayak gini rusak agama itu. Sehingga mereka bingung. Semakin lama belajar filsafat, kesimpulannya kila wa qala, katanya dan katanya. Juwaini al-imamul haromain, setelah mencapai puncaknya ilmu filsafat, akhirnya bertobat. Kenapa kesimpulannya ilmu ini cuma kila wa qala, katanya si fulan, katanya si fulan. Tidak mengobati hati. Sulit. Sampai ulil absor Abdallah bercerita, perjalananku mencari Tuhan. Apa kata kesedihan akhirnya? Akhirnya perjalananku mencari Tuhan, Tuhan itu memang membingungkan. Ini orang yang katanya cendiki apa namanya, mungkin mau digelari mujadid atau apa. Tapi katanya kesimpulannya memang perjalanan mencari Tuhan itu membingungkan. Ya bingung wong pakai filsafat. Apa yang antum rasakan sama yang dirasakan oleh imamnya al-imam Juwaini. Itu saja tobat. Muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf, murid seniornya. Beliau mengingatkan kepada umatnya, man tasalsafa faqad tazandaqa. Siapa yang ingin mempelajari Islam dengan filsafat ini, dia akan jadi sindiq. Sindiq duru. Munafik. Ya. Kita perhatikan, jangan sampai anak-anak antum, anak-anak antum dibiarkan diberi ilmu-ilmu seperti ini. Hanya ingin dapat apa namanya? Kertas. Pabrik kertas banyak loh. Tapi yang dicari-cari harus mengorbankan, harus belajar filsafat lah. Eman-eman akidah antum. Belajar ilmu yang menjadikan zindik hanya untuk dapat apa ini? Secarik kertas yang di situ dicantumkan namanya antum, dasar kemampuan antum, wallahu a'lam terbukti apa tidaknya. Ya. Eman-eman ya ikhwah. Sayangi anak antum. Ya. Karena sekarang sudah menjadi hal yang mau dianggap biasa belajar ilmu filsafat ini. Padahal belajar Al-Quran gampang. Ayo anak-anak, apalin. Qul huwallahu ahad. Gampang, apal. 10 menit juga apal. Terjemahnya jelas, gamblang. Mudah dipahami, mudah disimpulkan. Allah itu adalah zat yang wajib diibadai. Enak. Tapi belajar filsafat muter-muter dulu. Dibawa munyeng-munyeng, akhirnya apa? Puyeng. Tidak bisa menyimpulkan, bingung. ini pengalaman Imam Juwaini, jangan jadi pengalaman antum. Pahit perasaan Imam Juwaini, sehingga dia menyesal waktunya habis untuk membaca ucapan teori kila wa qala itu. Taib, jadi Quran itu hadis juga telah diterangkan dengan segamblang-gamblangnya tauhid dan syirik. Li'anahum yamsuna 'alal awaid wa ma wajadu 'alaihi aba'uhum wa masyayikhuhum fal aslu 'indahum ma wajadu 'alaihi aba'uhum wa masyayikhuhum wa ahlu baladihim. Wa la yufakkirun fil yawm fi yawmin mal ayyam ayata amalu wa yatadabbaruna al-Qur'an. Lalu kata mu'alif, kenapa mereka kok tidak bisa memahami Qur'an yang sudah jelas sehingga tidak bisa menyimpulkan? Sebabnya kata Syekh, yang pertama, yamsun 'alal awaid, karena kebanyakan orang itu berjalan mengikuti kebiasaan-kebiasaan. Ya. Mereka berjalan beragama mengikuti kebiasaan saja, bukan karena ilmu. Iya. Ini yang pertama. Jadi hanya ngikutin adat saja, bukan karena dasar ilmu Quran dan sunnah. Itu namanya adat, itu bukan dibangun di atas ilmu. Kebiasaan belum tentu di atas ilmu, karena itu sudah jadi biasa, akhirnya tidak dipahami. Ya sudah menjadi kebiasaan di sini Pak Ustadz, kalau ada orang mati yang baca Quran, kan gitu Mbok. Sudah jadi kebiasaan kita di sini. Terus kalau ditanya, yang dibaca surat apa? Ya surat Ikhlas. Coba dibaca Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakan Allah itu Maha Esa. Tauhid berarti. Tauhid berarti. Lalu kenapa Anda tidak mentauhidkan Allah? Tidak ikhlas. Kita juga sudah bisa membaca kalimat syahadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ikhlas. Ikhlas dalam mutaba'atur Rasul. Ikhlas mengikuti Rasul. Ikhlas mengikuti Rasul. Jangan hanya mengikuti kebiasaan yang tidak di atas bimbingan Rasul. Kalau adat yang baik tidak apa-apa. Ketemu, assalamualaikum. Seharusnya assalamualaikum apa assalamualaikum? Tapi memang sudah jadi apa namanya, lidah kita kayak gitu enak. Assalamualaikum. Panjang banget. Assalamualaikum. Terbiasa hal di atas sunnah, kebaikan. Hidupkan yang di atas sunnah. Taib, yang pertama. Jadi, karena mengikuti berjalan di atas kebiasaan, bukan di atas ilmu. Iya. Jadi Quran yang dibaca itu hanya sebagai apa? Kebiasaan kita. Bukan dipelajari isinya. Inna ahadal qolitung diromangkana hayya. Quran yang dibaca itu untuk peringatan orang yang hatinya hidup. Kita orang hatinya hidup apa mati? Kalau baca Quran, kalau hidup, sadar. Iya. Litung diromangkana hayya. Kan begitu Mbok ayatnya. Sebagai peringatan bagi orang yang apa? Hidup. Kalau orang mati diingatkan dengan Quran bisa hidup hatinya. Justru kita yang baca. Oh Masya Allah. Ini pelajaran penting. Nasihat penting. Tapi hanya sekedar kebiasaan. Yaitu tadi. Baca Quran. Hanya ingin dapat piagam. Apa tadi? Juara nomor. Saat ini sudah biasa setahun sekali. faedah isinya coba. Yang kedua kata mu'alif, kenapa mereka tidak memahami dengan benar? Li'an wa ma wajadu alaihi aba'uhum wa masayikhuhum. Karena kebanyakan manusia itu hanya mengikuti apa yang didapatkan dari bapak-bapak mereka, dari guru-guru mereka. Ya. Ya. Itu yang menjadi sebab kedua. Sehingga tidak paham. Memahami tauhid dan syirik sulit banget. Kenapa? Karena gurunya tidak paham juga. Dikira yang namanya syirik itu cuma nyembah arca. Itu baru syirik. Kita semua sudah bertauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan sudah bertauhid. Cuma itu tok. Padahal Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalison. Harus ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Meninggalkan perbuatan syirik. Segala jenis syirik dibuang. Itu baru ikhlas. Seharusnya seperti itu. Tapi karena hanya mengikuti dari bapak-bapaknya, guru-gurunya, hanya tidak bisa memahami tauhid dengan benar. Karena dikelabui oleh apa tadi? Oleh orang-orang yang lebih tua. Baru mulai muta'lim, ngaji tauhid, ya. Sudah mulai pakai sarung, pakai gamis, rajin sholat jamaah. Nah, mulai kumat apa ini orang ini. Nah. Malah dituduh kumat. Mau benar malah dikatakan apa? Kumat apa ini orang? Masya Allah. Orang yang rusak dikatakan sehat. Orang yang sehat hatinya malah dikatakan apa? Na'udzubillah min dzalik. Mau ngaji. Apa dikaji? Tauhid dan apa? Ingin ngerti syirik. Masya Allah. Mulai pelan-pelan meninggalkan yang berbau apa tadi? Berbau syirik pelan-pelan satu persatu ditinggalkan. Ini sudah bagus. Ngerti berarti. Walaupun tamatannya S1, SD saja. Tapi dia paham, bagus. Daripada yang sudah tinggi titelnya, ngerti syirik juga tidak tahu. Apa itu syirik, apa itu tidak tahu. Musibah. In kunta la tadri fa musibatun wa in kunta tadri fa musibatun ukhra. Kalau kamu berbuat sesuatu kok enggak ngerti, itu musibah. Kalau engkau tidak ngerti ilmunya, itu musibah. Kalau kamu sudah tahu lalu berbuat kesalahan itu, fa musibatun a'dham, itu musibahnya lebih gede. Lebih apa? Besar. Sudah ngerti ayatnya. Allah menceritakan tentang Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Apal ayatnya. Tapi tidak paham. Tidak tahu apa itu syirik. Kalau sampai tidak tahu, itu musibah. Kalau sudah tahu, musibahnya lebih besar. Milih yang mana? Milih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Milih yang tahu. Ya, supaya jadi orang tidak kena musibah. Karena musibah menurut kita kan cuma anaknya ninggal, motornya hilang gitu apa ya. Itu musibah kecil. Musibah yang besar ini. Tidak ngerti prinsip tauhid dan syirik. Yang ketiga, kata mu'alif, di antara asbab mereka tidak mengetahui perkara yang jelas, wala yufakkiruna fi yaumin minal ayyam ayata'ammalu wa yatadabbarunal Qur'an. Mereka tidak mau berpikir di suatu hari untuk merenungi, memahami Al-Qur'an. Ya. dia tidak mau meluangkan waktunya ngaji, sekali-kali mendengarkan prinsip tauhid. Apa sih tauhid? Coba duduk dengerin. Jangan curiga dulu, wah itu Wahabi itu. Apa itu Wahabi? Coba tanyakan. Apa prinsip dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Coba pelajari dengan hati yang terbuka. Jangan dengan curiga dulu. Jangan kemudian mengedepankan barakallahu fikum emosinya dulu. Duduk. Dikisahkan ketika sebagian orang itu antipati dengan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka ada seorang datang ke India. Apa sampulnya itu diapakan? Dibuang penulisnya, disodorkan ke ulamanya. Coba dibaca kitab ini, saya dapat kitab seperti ini. Loh dibaca, wah Masya Allah, Masya Allah, dipuji-puji kitab ini. Bagus. Isinya Quran, sunnah, ucapan para salaf. Kitab Tauhid. Dia tidak tahu kalau penulisnya siapa ini. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah orang sudah apa namanya, alergi apa-apa namanya. Ya? Alergi itu kalau dengar langsung apa namanya, muncul tidak suka. Coba dengarkan, baca dengan seksama. Berpikir. Karena fungsi kita diberi akal untuk memikirkan, merenungi ayat-ayatnya. Afala yadadabbarunal Qur'an am ala kulubihim aqfaluha. Atau barangkali di hati-hati ada sumbatnya. Sumbat yang menghalangi ilmu masuk. Apa itu sebabnya? Tidak sungguh-sungguh meluangkan waktu belajar. Barakallahu fikum bal akhadahum taqlid. Ini yang keempat. Sebabnya mereka itu tidak bisa memahami perkara yang sudah jelas antara tauhid dan syirik. Apa kata mu'alif? Dikarenakan mereka itu mengambil prinsip taqlid. Al-a'ma, mengikuti tanpa dasar ilmu. Iya. Karena taqlid. Taqlid li abaihim wa ajdadihim. Taklid kepada bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya. Itu sebabnya. Jadi kabur agamanya. Kenapa kabur agamanya? Karena taklid al-a'ma. Taklid itu maknanya seorang mengalungkan sesuatu di lehernya. Ditarik kemana saja dia mau. Seperti kerbo, diikat apa namanya itu? Dikasih di hidungnya, ya. Ditarik kemana saja, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dia manut saja. Itu namanya taklid. Begitu. Sampai ada istilah surga dan neraka kulonderek Imam Syafi'i saja. Loh. Masya Allah. Ini namanya apa? Ucapan apa ini? Taklid. Apakah Imam Syafi'i menyuruh kepada muridnya untuk taklid? Tidak. Idza wajadtum fi kitabi. Kalau kamu dapatkan dalam buku saya, Risalah atau Al-Um, yukhaliful kitab, menyelisih Quran wa sunnah, fatrohuhu ardol jidar. Lempar ke tembok. Diapakan? Buang. Buang ucapanku. Ambil Quran dan sunnahku. Nabinya, ambil itu. Itu imamnya. Melarang kita taklid. Walhamdulillah. Ketika kita terbukakan paham antara tauhid dan syirik. Tapi kalau sudah taklid, mata tertutup, telinga tertutup, hati tertutup. itu seperti barakallahu fikum, kata orang sufi, kamu manut sama guru seperti mayit kepada apa namanya tukang mandikan. Jadi kita disuruh seperti mayit, dimiringkan ke kanan, miringkan ke kiri, manut-manut saja. Itu torekoh, cara yang ditempuh orang-orang sufiyah. Kita tidak seperti itu, punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati, bisa membaca, memahami ucapan para ulama. Barakallahu fikum. Inilah yang menjadi sebab kenapa mereka tidak bisa membedakan antara tauhid dengan apa? Syirik, padahal sudah nyata. Tidak bisa untuk seorang samar seharusnya. Sehingga kata muallif, wa'tabiru annal Qur'an innama yuqra'u lil barakah, tidak lain. Mereka mengambil membaca Al-Qur'an tidak lain lil barakah wa husulil ajri bitilawah. Mereka seharusnya membaca Al-Qur'an untuk dibaca dan diambil barokahnya. Satu huruf 10 hasanah, barokah. Siapa yang baca Quran satu huruf, maka dilipatkan 10 hasanah, barokah. Umur yang barokah. Antum baca alif lam mim berapa menit? Dzalikal kitabu la raiba fih, berapa menit? Hitungan detik. Setiap huruf 10 hasanah, setiap huruf 10 hasanah, bukan barokah umur antum. Baca Al-Quran untuk itu. Wa husulul ajr, memperoleh pahala di sisi Allah. Wa laisal maqsud annahu yuqra'u litadabbur wal amal bima fiha, karena mereka membaca Quran, maksudnya dibaca Quran bukan dipelajari dan bukan untuk diamalkan. Itu tadi. Tapi untuk lomba, sekedar keindahan suara, barakallahu fikum, sekedar adat budaya baca Quran. Ya? Bukan dipahami maknanya, direnungi isinya, dijalankan perintahnya, sehingga qallannas, sedikit orangnya. Man yaqra'ul Quran li hadzal ghurd, tujuannya ini. Sedikit. Inama yaqra'u litabarruk bihi, tapi baca Quran untuk tabarruk. Pergi ke kuburan baca Quran. Untuk apa? Mudah-mudahan anak saya diberi apa? Kelulusan. Insyaallah bacanya Fatihah. Ila sahibu hadzal qabr al-Fatihah hadiah lahu. Harapannya anakmu ujian PNS. Mudah-mudahan lulus. Masya Allah. Seperti itukah fungsi Al-Quran? Sedikit yang merenungi, memahami dan mengamalkan. Itu kata Syekh. Auli taladzud bisautil qari, atau sekedar keindahan suara pembaca. Wataranum bihi, dan suara yang mengikuti apa namanya? Aturan main baca Quran, apa namanya itu? Suara yang indah dibikin melekak-lekuk begitu. Ali qiraati 'ala al-amarda lil 'ilaj, atau sekedar baca Quran untuk obati orang sakit. Apa itu? Buka Islamic, apa namanya? Islamic. Center apa namanya? Center ruqyah. Jadi yang baca Quran sekedar ngobati orang. Satu jin, satu juta. Masya Allah. Ya, ini musibah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.